Artis idolanya Jawa Timur, asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya, yang memiliki suara merdu, kasetnya pun juga sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Merupakan pedangdut beken Jawa Timur, Co. Ada putra Raja Wali Timur, ada Ramayana, juga ada Merpati Syuting, Anisa Rahma Yu Palapa. Kepadamu dan kala laut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Oh, Terima kasih tepuk tangannya buat Yuva Lava Soya di sini.